càng mơn áng nghỉ. Ingat lan nasibnya. Nasibnya sangatlah malangnya. Oh dia, bertemu ayah dan bundanya untuk selama-lamanya. Dengan susah payah bekerja, habiskanlah tenaga.